tadi lumayan. Tuh mobil yang megah. Ogah. Tidak perlu ogah, hidup kita bisa mewah. Ya. Pake pelat merah. Ulas hitam dong. Aku tidak gampang menyerah. Kandak terkenal pemimpin seni de sohor termasyhur insan yang berbudi bimbang kenapa bilang gitu hasil seni banyak uang. Depresi. Cinta suara yang merdu ya. Cinta penyanyinya. Cinta selalu buta dong. Takkan ada yang percaya. Kanda seorang letenan satu deh sebentar lagi jadi kapten tentu. Ogah tidak perlu ogah tampang aku cukup gagah. Khawatir nanti bermimpi menembak istri. Tembakan Luna. Ya, rasanya. Kenapa? Senjata berisi peluru besar ya. Sayap belum penuh hati. Kanda polisi di lalu lintas deh para pelanggar semua ku berantas. Ah jerak masa bilang gitu aku ini sayang nona. Dahulu sanai Honda ditangkap. Apa yang lupa? Bawa STNK. Oh, makanya. Ayem, sorry, tak sedia. Seorang saudagar besar, duh segala besar, gedungnya ngajajar. Hei, sadar, aki ini paling sabar, neng. Si aki yang tua bangka. Ya. Selamat malam, Sis. Selamat malam. Kenalkan, saya ini wartawan pers asing. Bolehkah kiranya saya mengadakan sedikit interview dengan Nona yang aduhai begitu cantik? Boleh saja, tapi jangan terlalu lama. Saya tidak mau diganggu lama-lama. Tidak, ini sebentar saja, Nona. Baiklah, kita mulai, oke? Pertama-tama, nama Nona siapa? Hilda Titik. Hilda Titik. Sayang. Kalau Nona pakai nama lanjutan, mata Nona yang begitu curilet akan lebih ngagoler lagi. Alamat? Bandung, tidak pakai apa-apa lagi. Bandung tidak pakai apa-apa lagi. Sekarang pertanyaan penting berikutnya. Setiap hari Nona makan berapa kali? Tiga kali. Tiga kali? Yang tiga kali itu sudah termasuk sarapan pagi ataupun sarapan kedua? Belum. Waduh. Ini gelis-gelis bergemul ya. Nampaknya ini Nona sangat cantik dan menarik. Kecantikan Nona itu keturunan dari siapa? Dari ibu. Dari ibu. Oh ya, hampir saya lupa. Minum jamu apakah Nona setiap hari? Jamu Galian Singset. Jamu Galian Singset. Pantes atuh. Nona nampaknya jangjing, ramping, nyempring, dan aduhai mana tahan. Sudah bersuami? Sudah. Belum. Bagus. Bagus, itu bagus sekali. Sudah punya anak? Belum. Masa belum punya suami sudah punya anak? Itu penghinaan, tahu? Maaf, bukan begitu maksudnya, Nona. Lidah saya agak keselio ini. Jadi, Nona Manis ini belum bersuami, ya? Tapi kan tunangan mah sudah punya. Belum. Masih single, masih bebas. Bagus, very, very good. Pilihkan dak wartawan yang paling unik. Sibuk garapan sosial politik. Hebat. Dan luar biasa wartawan punya harkat. Meskipun pulpennya banyak dirogoh kantongnya kosong. Ada yang nyopet tadi. Cari berita. Bukan saja hidung. Sering jalan kaki. Mobilnya di servis.